Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Lun, berita pagi edisi hari ini Selasa 26 Februari 2019 dibacakan Ilham dan Mas Yudi. Ratusan masyarakat demo DPR Kabiren, sejumlah ketua partai ikut demo. Remaja tertangkap mesum di Sare Aceh Besar. Ex-Gam polisikan Sandiaga Uno. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sar berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, ratusan masyarakat yang bergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi, AMPD Biren, menggelar aksi damai di kantor DPRK setempat kemarin. Mereka menggelar aksi damai menolak politik uang pada Pilpres dan Pileg 17 April mendatang dan meminta penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum untuk menindak pihak-pihak yang akan melakukan politik uang di Biren. Dari Biren, C38 melaporkan. Pantauan Serambi FM, masyarakat yang mengatasnamakan AMPD Biren itu awalnya berkumpul di halaman Meligo Bupati. Kemudian mereka keliling kota dengan mobil intercooler bak terbuka. Lantas mereka secara bergantian melakukan orasi di atas mobil. Ada juga masyarakat yang ikut aksi damai berjalan kaki membawa spanduk dan karton bertuliskan berbagai kritikan. Setelah keliling jalan alun-alun, para demonstran menuju kantor DPRK Biren yang berada persis di belakang Meligo Bupati. Masyarakat yang melakukan aksi damai itu dijaga ketat oleh aparat Polres Biren. Puluhan aparat keamanan dari berbagai satuan di Polres setempat berjaga-jaga di depan pintu masuk kantor Dewan. Para orator secara bergantian berorasi di depan kantor Dewan. Mereka meminta wakil rakyat yang ada di kantor DPK setempat. Mereka meminta wakil rakyat yang ada di kantor DPRK setempat untuk keluar menemui para demonstran. Para demonstran itu saat tiba di kantor DPRK Biren tidak dibolehkan masuk ke gedung Dewan, namun beberapa anggota Dewan keluar menemui mereka. Saudara Lun, sepasang remaja di bawah umur tertangkap mesum di lantai 2 sebuah masjid di Sare, Kecamatan Lembah Selawah, Aceh Besar, Minggu sore kemarin. Remaja yang masih berstatus pelajar itu, yakni MR 16 tahun asal Pulau Aceh, dan pemudi DF asal Padang Tiji, PD. Dari Banda Aceh, Fit melaporkan. Kedua pelaku mesum itu selanjutnya diserahkan ke Mapolda Aceh kemarin siang untuk dilakukan pembinaan. Hal itu disampaikan Kepala Satpol PP dan WH Aceh Besar M. Rusli Esos seusai mengantar kedua remaja itu ke Polda Aceh. Diakui pihaknya tidak bisa memproses kasus itu dan membina kedua pelaku karena masih di bawah umur. Ditegaskannya pihaknya tidak bisa memproses dengan kanun jinayat karena mengingat umur pelaku yang seharusnya mendapat pembinaan dan tidak mungkin dicambuk. Oleh karena itu menurut Rusli biar Polda saja yang menangani kedua remaja ini karena Polda mempunyai pusat pembinaan bagi perempuan dan anak secara lengkap. Ia menambahkan kedua remaja mempunyai masa depan yang panjang sehingga harus disembuhkan psikologisnya. Sebelumnya remaja MR 16 tahun asal Pulau Aceh dan pemudi DF 17 tahun asal Padang Tiji PD yang tertangkap mesum itu diserahkan oleh pihak Polres ke WH Aceh Besar untuk diproses menggunakan hukum jinayat. Namun seusai ditahan di kantor WH Aceh Besar selama satu malam, petugas terpaksa mengembalikan pelaku zina di bawah umur itu ke Polda Aceh, Banda Aceh. Saudara Lun, sekitar 12 orang yang mengaku sebagai ekskombatan Gerakan Aceh Merdeka GAM dari Benar Meriah melaporkan calon wakil presiden nomor urut 2 Sandiaga Uno ke Polda Aceh kemarin. Sandiaga dilapor terkait pernyataannya tentang lahan Prabowo yang dimanfaatkan oleh ex-GAM. Dari Banda Aceh, DAN melaporkan. Amatan Serambi FM, sekitar 12 ex-kombatan GAM datang ke Polda Aceh sekira pukul 15. Mereka langsung naik ke lantai 2 gedung Mapolda Aceh. Para ekskombatan ini didampingi dua kuasa hukum mereka, Muhammad Reza Maulana SH dan Deni Ari Mahesa SH. Mereka sempat melakukan audiensi dan diterima oleh Wakapolda Aceh, Brigjen Pol Suprianto Tarah di ruang Fitkom Mapolda Aceh. Selain melaporkan Sandiaga, para ekskombatan GAM dari wilayah Linge itu juga melapor juru bicara BPN Prabowo Sandiaga, Daniel Anzar Simanjuntak, dalam aduan yang sama terkait statement lahan Prabowo yang katanya dikuasai ex-GAM. Muhammad Reza Maulana SH kepada awak media di Mapolda Aceh menjelaskan ada dua targetnya, Daniel dan Sandiaga sendiri, karena keduanya ini bicara ekskombatan, kemudian menggunakan lahan Prabowo dan faktanya itu tidak benar. Ia mengatakan ekskombatan GAM di wilayah Bener Meriah atau wilayah Linge merasa dirugikan dengan pernyataan Daniel dan Sandiaga. Mereka mewakili teman-teman ekskombatan ingin klarifikasi dan menempuh jalur hukum supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Sedaralun, Wali Kota Sabang Nazarudin membantah tegas pernyataan Sayuti Abu Bakar SH, kuasa hukum Irwandi Yusuf, yang menyebutkan Nazarudin akan menjadi salah satu saksi meringankan untuk Irwandi Yusuf dalam kasus suap dana otonomi khusus Aceh atau DOKA 2018. Dalam keterangan tertulisnya kepada Serambi, Nazarudin juga mengaku kaget dengan informasi yang diberikan Sayuti tersebut. Dari Banda Aceh, DAN melaporkan. Seperti diberitakan kemarin, Sayuti Abu Bakar menyebutkan Wali Kota Sabang, Nazarudin bersama dua kepala daerahnya, yakni Bupati Aceh Barat, Haji Ramli MS, dan Bupati Gaya Luas, HM Amru, akan tampil sebagai saksi meringankan terhadap terdakwa kasus korupsi DOKA dan penerima gratifikasi Irwandi Yusuf. Tak hanya tiga kepala daerah itu, Sayuti juga menyebut beberapa nama lain, seperti mantan Wali Kota Sabang, Munawar Liza, mantan Sekda Aceh, Husni Baharitop, dan Dermawan. Sedangkan dari barisan mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka yang akan memberikan kesaksian meringankan diantaranya M. Nur Juli, Yahya Muas, Sadia Marhaban, dan Nur Masita Ali. Dalam keterangan kemarin, Wali Kota Sabang Nazarudin juga mengaku tidak mengenal Sayuti Abu Bakar. Sebagai wali kota atau kepala pemerintahan Kota Sabang, Nazarudin mengaku tidak dalam posisi meringankan dan juga tidak dalam posisi memberatkan Irwandi Yusuf dalam kasus yang sedang dihadapinya. Begitupun dirinya sebagai pejabat publik tetap menjunjung tinggi proses hukum dan tahapan persidangan yang sedang dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedaralun, tiga warga desa Arongan Lambale, Aceh Barat, Safrizal 50 tahun, Herman 47 tahun, dan Dedi Gunawan 29 tahun, menyatakan tetap menuntut diproses sesuai hukum yang berlaku terkait dugaan pemukulan oleh seorang ajudan Bupati Ramli MS dari polisi sebagai pengamanan tertutup atau pamtup terhadap mereka pada peristiwa di kantor camat Arongan Lambale pada Rabu pekan silam. Hal itu disampaikan Safrizal dalam keterangan pers kepada wartawan di Sekber Jurnalis Aceh Barat di Melabuh kemarin. Dari Melabuh, Riz melaporkan. Keterangan pers kemarin dihadiri tiga warga Arongan didampingi Abdul Rafar dan dua warga, Muslim dan Leo Fernandi. Turut didampingi dari LBH Pos Melabuh serta Gerak Aceh Barat. Herman menegaskan pihaknya tidak terima terhadap perlakuan kasar yang berlebihan, apalagi sampai memperlihatkan senjata api ke warga. Ketiga warga yang mengaku jadi korban itu sudah memberikan keterangan pemeriksaan pada Rabu lalu di Polsek Arongan Lambale. Keterangan lanjutan sudah dipanggil pihak Polres Aceh Barat kemarin. Selanjutnya mereka juga akan melaporkan ke LBH untuk mendapatkan pendampingan hukum. Abdul Rafar selaku terlapor di Polres oleh Camat Arongan Lambale juga memberikan penyesalan dirinya karena Camat Sabirin telah melaporkan dirinya ke Polres. Padahal apa yang disampaikannya ketika ke kantor Camat secara baik-baik. Leo, perwakilan warga, menambahkan masyarakat ingin kejelasan soal desa mereka yang kini terpencar, yakni sebagian menetap di lokasi semula dan sebagian direlokasi ke perumahan bantuan di desa Senebuk Tengah yang berjarak sekitar 10 km dari desa semula. Sedaralun, kebijakan PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang menilai proses pelaksanaan musyawarah besar Mubes Majelis Adat Aceh MAA cacat hukum sehingga menunda pengukuhan ketua terpilih Badruzzaman Ismail berbuntut panjang. Kini Nova dilaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Aceh oleh Ketua Steering Committee Mubes MAA Muhammad Daud Yusuf kemarin karena dinilai menghambat proses administrasi bahkan diduga melakukan maladministrasi. Dari Banda Aceh, Mas melaporkan. Muhammad Daud datang ke Ombudsman bersama Ketua MAA terpilih berdasarkan hasil Mubes Badruzzaman Ismail, anggota tim formatur Azhari Basar dan A. Malik Musa, tim penghubung mediasi Sofian Saleh dan Nab Bahani AS. Hadir juga Dewan Pembina KWPSI Tarmizi Ahamid dan Muhammad Alkaf dari unsur MAA. Kedatangan mereka disambut Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dr. Takwadin Husin dan Asisten Bidang Pelaporan Rudi Ismawan. Seusai pertemuan, Muhammad Daud yang ditanyai media mengatakan bahwa alasan pihaknya mengadukan PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah karena tidak terima dengan sikap sang gubernur yang tidak mengukuhkan pengurus MAA hasil Mubes. Ia menegaskan karena pelayanan yang tidak memuaskan itu, pihaknya melaporkan ke Ombudsman sebagai lembaga yang diyakini bisa menyelesaikan secara baik semua keluhan yang diterima atas perlakuan tidak baik dari pihak kantor gubernur. Sedaralun, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbud Par Aceh meluncing Calendar of Event 2019 sepanjang tahun ini. Terdapat 100 event wisata dengan 10 event unggulan. Kepala Disbud Par Aceh Jamaluddin dalam acara yang berlangsung di Aula Disbud Par Aceh Banda Aceh kemarin mengatakan, tahun ini pihaknya menargetkan 3 juta wisatawan Nusantara dan 150 ribu wisatawan mancanegara. Dari Banda Aceh, Rul melaporkan. Ia menjelaskan ke 10 event unggulan tahun ini yaitu Sabang Marine Festival, Festival Ramadan, Kemah Wisata, Aceh Culinary Festival, Pulau Banyak International Festival, Banda Aceh Coffee Festival, Festival Danau Luttawar, Saman Gayo Alas Festival, Aceh International Rapai Festival, dan Aceh International Diving Festival. Jamaluddin mengatakan 47 event melibatkan Disbud Par, pemerintah kabupaten kota 49 event, dan Satuan Perangkat Kerja Aceh 4 event. Mengusung tema Aceh Hebat melalui ragam pesona wisata 2019, atraksi wisata berbasis alam, budaya, dan berkarakter daerah terangkum dalam Calendar of Event tersebut. Ia menyebutkan dari 100 event dan 10 event unggulan, 3 event masuk dalam Calendar of Event Wonderful Indonesia 2019 Kemenpar RI, yaitu Aceh Culinary Festival, Saman Gayo Alas Festival, dan Aceh International Diving Festival. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Selasa 26 Februari 2019. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 12.30. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.